buat mulai, Pak. Buat mulai. Dengan segenap keagungan dan kemuliaannya Allah bersemayam di Arsy. Ya, dari mulai pertama Allah ciptakan Arsy, karena Arsy ini makhluk, berarti ada awalnya. Berbeda dengan Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur, ya, firman Allah. Ini bukan makhluk, maka tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Maka yang awal tentu turunnya ke dunia dan berakhirnya perkataan dan tulisan Al-Qur'an itu. Ya, bagaimana para imam mengatakan minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah lah Al-Qur'an muncul dan kepada Allah Al-Qur'an itu kembali. Jadi pada suatu ketika nanti kita tidak dapati lagi Al-Qur'an di muka bumi, tidak ada. Baik di dada manusia atau di tulisan. Fis sudur wa fis sutur. Tidak ada, hilang lenyap. Ya, kembali kepada Allah. Karena pertama muncul dari Allah dan kembali kepada Allah. Itulah firman Allah. Nah, di sini Allah berfirman, berucap, berkata dan didengar oleh seluruh makhluk. Allah mengatakan, "Al-yawma udzilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli." Pada hari ini orang yang saling mencintai karena aku akan aku naik, akan berikan naungan, akan aku berikan naungan kepada dia dalam naunganku, di mana pada hari ini tidak ada naungan kecuali naungan aku. Maka siapa yang tidak mendapatkan naungan Allah pasti kepanasan, pasti tersengat matahari, di mana matahari didekatkan. Nabi mengatakan kodromir, kira-kira satu mil dari kepala. Ya, begitu panasnya, begitu menyengatnya, itulah keadaan yaumul mahsyar. Tapi ada orang-orang yang dinaungi sebagaimana yang tujuh kemarin sudah kita bahas. Hari ini hadis ini khusus yang satu, yaitu orang yang saling mencintai karena Allah, karena keagungan. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Fikul hadis yang pertama, fadlul hubbi billah, keutamaan cinta kepada Allah. Maka jika antum merasa cinta kepada si fulan, kepada seseorang karena Allah, maka syukuri. Syukuri berarti ini nikmat, ini keutamaan besar. Ya, banyak orang yang tidak bisa, tidak sanggup. Ya, atau mungkin dia keliru. Mungkin dia keliru. Dia cinta kepada syekhnya, dia cinta kepada syekhnya karena syekhnya itu menurut dia mengajarkan kebaikan, mengajak kebenaran. Enggak tahunya dia mengajak kepada kesesatan. Apakah ini karena Allah? Tentu tidak. Tentu tidak. Maka yang terjadi nanti pada hari kiamat, saling menyalahkan, saling menyalahkan. Gara-gara engkau aku sesat, aku mengira bahwa engkau berada dalam kebenaran, gak taunya malah masuk neraka. Ya, lalu mereka berdoa, ya Allah timpakanlah azab kepada pemimpin-pemimpin kami dua kali lipat. Ya, ini yang akan diucapkan oleh para pengikut Mirza Ghulam Ahmad misalnya, para pengikut Sa'ad bin Dirham, para pengikut Syekh Siti Jenar, para pengikut Fir'aun dan seterusnya. Tokoh-tokoh sesat yang waktu di dunia mereka saling mencintai, dikiranya karena Allah, tapi keliru. Alas karena itu bersyukur kita nikmat yang sangat besar kalau kita cinta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Al-Zaymin, Ibn Baz al-Albani. Ini nikmat yang sangat besar ketika kita cinta kepada mereka. Dan ini keutamaan. Dan karena apa kalau bukan karena Allah? Karena apa? kita mencintai bin Bas, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Karena apa? Kalau bukan karena Allah, kita tidak bertemu dengan mereka, tidak ada yang kita dapatkan dari mereka yang berupa harta, maka kita cinta karena mereka, tentu karena Allah. Insya Allah tak. Ya. Aini, fadlul hubbi billah, keutamaan cinta karena Allah. Yang kedua, tasdi'u man yaf'alul khaira ibtigha'a mardhatillahi liyataqawwa bih. Menyemangati orang yang berbuat kebaikan. Menyemangati, mendorong, merangsang orang yang berbuat kebaikan untuk mengharapkan ridha Allah. Agar apa? Agar dia lebih kuat. Ya. Jadi kalau ada orang berbuat baik, kita semangati. Jangan kita kendorkan semangatnya, jangan kita remehkan, jangan kita kecilkan, tapi kita semangati untuk terus melakukan amal kebaikan. Kalau perlu ditambah, ya, dan menasihati diri kita untuk mengikuti orang seperti itu. Dan insya Allah, kalau setiap hari kita bertemu dengan orang-orang soleh yang berbuat soleh, kita menyemangati mereka dan kita juga semangat untuk meniru mereka. Tapi kalau setiap hari yang kita lihat adalah orang-orang fasik yang membuka aurat, ya, yang bergandengan lawan jenis, ya, di depan umum, kita akan semakin meremehkan perbuatan dosa itu. Maka salah satu untuk menjaga hati kita agar tidak meremehkan dosa-dosa adalah dengan tidak melihat dosa-dosa itu. Maka kalau ada tontonan yang menampakkan dosa-dosa itu, aurat, membuka aib dan seterusnya, sebagaimana yang di televisi, sinetron, koran, majalah, maka yang paling aman bagi kita adalah tidak melihatnya, tidak membacanya. Karena apa? Karena hati kita lemah. Kita merasa bahwa oh tidak apa-apa, banyak yang melakukan. Dan itulah televisi iblis, salah satu tipuan iblis kepada kita untuk menganggap remeh terhadap dosa-dosa. Karena apa? Sudah menyebar, sudah banyak yang melakukan. Maka di antara sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, bahkan dilemparkan oleh kaum muslimin, apa? Memberitakan berita buruk. Sipulan berzina dengan sipulana, sipulan mencuri tertangkap, sipulan merampok, sipulan membunuh dan seterusnya. Ini aib, haram diberitakan. Ya, yes. Dan ini faedah ini injak-injak oleh para wartawan. Justru mereka mengumbar aib kaum muslimin. Semakin mereka mendapatkan berita yang menggemparkan, semakin mahal dijualnya. Inilah, ya. Yes. Maka salah satu dosa para wartawan adalah seperti ini, mengumbar aib kaum muslimin. Ya, di samping itu dosa apa? Mendatangkan dosa berikutnya, yaitu biasanya ditiru. Oleh karena itu, sekali lagi, haram bagi kita untuk mendengarkan itu semua, apalagi kita ikut melakukan, mendengarkan dan membaca dan, ya, bacalah kehidupan orang-orang saleh, orang-orang yang menghidupkan malam, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sibuk dengan ilmu, mengajarkan ilmu, berjihad dan seterusnya. Maka akan terangsang jiwa kita untuk meniru-niru. Ya, maka bacalah sirah para nabi dan rasul, sirah para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, para tabi, para sahabat tabi, para imamus salaf. Ya. Yang ketiga, isbatu sifatil kalami lillahi ta'ala, ketetapan sifat kalam, berbicara pada diri Allah ta'ala. Maka wajib kita yakini bahwa Allah berfirman. Berfirman sama dengan berkata, berucap, mengeluarkan suara. Ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah keyakinan rasul dan para sahabat. Ridwanullahi alaihim jami'an. Berbeda dengan keyakinan Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Mereka mengatakan bahwa Allah berfirman birramzi, dengan simbol-simbol saja. Diilhamkan kepada Jibril, lalu Jibril mengilhamkan kepada Nabi, lalu keluar dari lisan Nabi apa? Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, dan seterusnya. Ya, ini mungkin. Bagaimana Nabi menyampaikan sesuatu yang tidak beliau terima? Beliau tidak menerima dari Jibril, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, karena katanya dengan simbol. Begitu juga kalau dikatakan bahwa Jibril menyampaikan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi, sementara yang diterima dari Allah hanya ar-ramzu, simbol-simbol saja, maka berarti Jibril telah khianat. Maka ahli sunnah wal jamaah adalah berkeyakinan dengan keyakinan yang hak bahwa yang didengar oleh Jibril dari Allah Rabbul Alamin adalah kalimat yang berbunyi, yang bersuara, ya, bunyinya adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahmanur Rahim, Malik Yawmiddin, Alif Lam Mim, Yasin, dan seterusnya. Ini sekali lagi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi betul-betul ada suara Allah, ada ucapan Allah. Maka beliau katakan di sini, Salim katakan di sini, wa annahu yatakallamu hatta syaa'a bi sautin haq, dan bahwasanya Allah berbicara berucap apa yang Dia kehendaki dengan suara dan dengan huruf, huruf ba-nya, huruf ta-nya, huruf shin-nya, sad-nya, ain-nya, dan seterusnya, dan dengan ucapan yang paling fasih. Ya, dan itu yang disampaikan dan itu yang didengar oleh Jibril, lalu Jibril menyampaikan apa adanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dua utusan Allah ini, dua-duanya utusan Allah, Rasulullah alaihi salatu wassalam utusan Allah, Jibril alaihi salatu wassalam juga utusan Allah. Dua-duanya adalah dua makhluk yang sangat terpercaya, karena mustahil Allah salah pilih, mustahil Allah salah pilih. Seandainya Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu yang tidak tepat, meleset, tidak sama dengan apa yang beliau terima, berarti Allah salah pilih. Mustahil. Maka Jibril betul-betul menyampaikan persis seperti apa yang dia dengar. Begitu juga Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh para sahabat dengan ijma. Para sahabat dengan ijma. Ada pun satu persatu sahabat ditentang oleh sahabat yang lain, maka ada pembahasan. Ada pun ijma' sahabat, bagaimana sabda Nabi, la tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah, tidak mungkin sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Maka apa yang disepakati oleh para sahabat adalah al-haq, kebenaran. Ya, maka disyaratkan periwayatan Al-Qur'an itu secara mutawatir, karena seluruh sahabat mendengarkan bacaan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau salat, beliau mengimami, dan begitu yang terjadi di Masjid Nabawi, dan tidak putus sampai hari ini. Tidak pernah putus. Tidak pernah putus bahwa di Masjid Nabawi pernah dua minggu atau satu minggu atau bahkan sehari tidak ada jamaah. Ya, terus mutawatir sampai hari ini. Ya, nah, tentu kita sebutkan ketika selesai diwariskan di zaman Imam Bukhari, Muslim, Daud, Nasa'i, Tirmidzi dan seterusnya. Karena setelah Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan seterusnya, tidak ada periwayatan hadis lagi kecuali secara muallaq. Ya. Ya, tidak ada yang meriwayatkan sampai Bukhari. Ya. Saya terima hadis ini dari guru saya, guru saya dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, sampai kepada Bukhari. Bagaimana yang diucapkan oleh orang-orang Islam jamaah, mereka mengatakan seperti itu. Ya, Syekh Al-Albani saja tidak seperti itu. Ya, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz Al-Utsaimin. Ya, bahkan yang sebelumnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad Ahmad Syakir. Ya, tidak ada. ya, Sindi, ya tidak ada yang meriwayatkan langsung dari Bukhari. Ya, semuanya mu'alaf. Tidak ada yang dengan rawi sampai kepada Bukhari sebagaimana kebohongan satu firqah sesat di Indonesia. Kita lanjutkan 378. Wa anhu, dan darinya, maksud dari Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, la tadkhulul jannata, kalian tidak akan masuk surga, hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Ini mutlak. Maka siapapun dia ketika tidak beriman tidak masuk surga. Bagaimana kalau dia sholat? Ya, walaupun dia sholat. Bagaimana kalau dia puasa? Ya, walaupun dia puasa. Bagaimana kalau dia zakat, haji, berjihad? Ya, semuanya. Seluruh amal yang tidak didasari dengan iman maka tidak akan diterima. Ya, sholat, puasa, zakat, haji, jihad yang tidak didasari dengan iman maka tidak akan menyelamatkan dia dari neraka. Maka Nabi katakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Ya. Oleh karena itu orang yang batal keimanannya walaupun dia masih sholat, puasa, zakat, haji, maka dia tidak akan masuk surga. Dengan apa keimanan bisa batal? Syirik, sihir, menentang satu ayat Allah, menentang satu sabda Nabi, batal keimanan, kufur. Ya. Dan tentu hanya Allah yang tahu siapa yang kufur dan siapa yang tidak. Ya. Intinya seperti itu. Bukan kita yang mengkafirkan. Ya. Ketika ada yang orang yang sholat, yang puasa, tapi dia mengatakan jilbab tidak wajib dan seterusnya, ucapan itu ucapan kufur. Apakah kufuran yang mengucapkan ucapan itu otomatis kafir? Tidak. Ya, sudah sering kita bahas bahwa ini harus ada iqamatul hujjah. Kemudian wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maka sifat orang-orang mukmin saling mencintai. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu hanya orang-orang mukminlah yang bersaudara. Tentu saling mencintai. Ya, kalian tidak akan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Ya, tentu ini tidak mutlak seperti yang pertama. Apakah ketika kita tidak saling mencintai berarti kita tidak beriman? Berarti kita kafir? Tidak. Ya. Berkurang keimanan kita. Adapun orang yang tidak beriman masuk surga tidak mungkin, ini mutlak. Ya, tidak mungkin ada orang yang tidak beriman kok masuk surga. Tidak mungkin. Adapun tidak mencintai tapi dia beriman, ya. Kenapa disebut kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai? Nah, ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Tidak beriman seorang sebelum dia mencintai saudaranya. Ya, sama apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, tidak beriman begini, tidak beriman begini. Ini tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Awala adullukum ala syai'in. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu? Idza fa'altumuhu, yang jika kalian lakukan hal tersebut, sahabatkum, maka kalian akan saling mencintai. Lihat resep dari Nabi, cara dari Nabi, nasihat dari Nabi untuk saling mencintai. Dan harus kita perhatikan, maka siapa yang ingin saling mencintai lalu menempuh cara lain, meninggalkan cara ini, maka dia telah menolak sunnah Nabi. Ya, Apa kata Nabi agar kita saling mencintai? Aqsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ya, maka kita harus yakin ketika kita menyebarkan salam, maka kita akan saling mencintai. Maka sebarkan salam ya kepada orang yang kita kenal dan kepada orang yang tidak kita kenal. Salah satu ciri dekatnya hari kiamat adalah apa yang selama ini kita lakukan. Apa? Hanya memberikan salam kepada orang yang kita kenal. Yang tidak kenal tidak. Ya, berpapasan, bahkan senggolan pundak, enggak ngasih salam. Padahal sama-sama keluar dari masjid. Yang satu keluar dari masjid, yang satu mau masuk ke masjid. Ya, tentu tidak diraukan lagi ini kaum muslimin. Tapi tidak ada salam. Ya, ini ciri dekatnya hari kiamat. Ya. Bahkan di antara kita kalau ada dikasih salam sama orang, ya no, siapa itu? Nah. Enggak perlu siapa itu. Ada salam jawab saja. Nah, selama ini karena yang ngasih salam pasti kenal. Ya, oleh karena itu kenal tidak kenal, ketika kita berjalan melewati orang-orang yang sedang duduk, kasih salam. Ketika kita berkendaraan melewati orang-orang yang berjalan, kasih salam. Yang datang memberikan salam kepada yang menyambut. Ya, ini dikiaskan kepada yang menelpon. Ya, jadi sunnah yang memberi salam itu siapa? Yang menerima telepon apa yang menelpon? Iya, yang menelpon. Karena yang datang tentu yang menelpon. Ya. Maka kalau antum mengangkat telepon lalu langsung assalamualaikum, ini menyalahi. Ya. Karena disunahkan yang memberikan salam adalah yang datang. Ya. Dikiaskan dengan yang menelpon. Ya. Ya makanya. Makanya kita tunggu, jangan langsung assalamualaikum ya. Kita tunggu ya dengan lafaz ya atau halo, ini pun ucapan para masyayikh seperti ini. Ya, tidak langsung diangkat dengan assalamualaikum. Ya. Di samping menghindari hal tadi juga karena memang dikiaskan bahwa yang datang yang memberikan. Ya. Adapun bertemu sama-sama berjalan, maka cepat-cepatan. Siapa yang memberikan salam lebih dulu, dia yang lebih baik. Ya, kalau sama-sama bertemu, ya, bukan yang satu duduk, yang satu berjalan, yang satu menunggu, yang satu datang, gitu ya. Rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis yang pertama, dukhulul jannati la yakunu illa bil iman. Masuk surga tidak mungkin kecuali dengan iman. Tidak mungkin seseorang masuk surga kecuali dengan iman. Maka tanpa iman orang pasti di neraka kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Ya, kecuali orang-orang yang belum sampai dakwah kepada dia. Ini lain lagi. Ya, bagaimana beberapa riwayat orang yang diampuni oleh Allah dimasukkan ke dalam surga padahal dia berbuat maksiat yang sangat besar. Karena apa? Belum sampai dakwah kepada dia. Dan dia diuji oleh Allah dan dia dulu. Dan ini kehendak Allah bahwa Allah memasukkan dia ke dalam surga. Adapun yang sudah sampai dakwah kepada dia, ya, sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang telah mendengar namaku Muhammad sudah diutus menjadi Nabi dan Rasul, lalu dia tidak mengikuti syariatku, ajaranku, maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Ya, berarti sudah sampai dakwah Islam kepada dia. Kalau belum sampai seumur hidup dia yang 60 tahun, 70 tahun belum pernah dengar siapa itu Muhammad, apa itu Al-Quran, apa itu Allah, apa itu hari kebangkitan Al-Quran, dia belum pernah dengar. Nah, orang seperti ini berarti orang yang belum kedatangan dakwah. Bagaimana nasib orang seperti ini nanti akan diuji lagi di yaumil qiyamah. Ya, mungkin dia lulus ujian masuk surga, mungkin dia tidak lulus dan masuk neraka. Ya, berarti keadaan orang seperti ini mengerikan. Ya, mengerikan. Ya kalau lulus, kalau tidak. Ya, oleh karena itu kita tidak boleh memposisikan diri kita sebagai orang yang tidak tahu apa. Berarti kan belum kedatangan dakwah. Ini mengerikan. Sebab akan diuji. Ya. Orang yang seumur hidupnya dia muslim, ya, muslimah. Seumur hidupnya belum pernah mendengar dakwah bahwa jilbab itu wajib. Maka seumur hidup dia tidak pakai jilbab. Dia tidak menolak ayat, dia tidak berbuat maksiat karena belum sampai kepada dia dakwah seorang ustaz yang mengatakan bahwa jilbab itu wajib misalnya. Ya, di kampung misalnya. Apakah orang seperti ini berbuat maksiat dan dianggap dosa dan pasti masuk neraka? Jawab tidak. Ya, mana yang hak sama akan diuji lagi. Ya, tetapi tadi mengerikan. Ya, karena bisa lulus, bisa tidak. Ya kalau lulus, kalau tidak. Oleh karena itu kita harus berusaha kuat tenaga agar tahu mana yang halal, mana yang hak. Yang halal kita ambil, yang haram kita jauhi. Mana yang hak, mana yang batin, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Inilah salah gunanya mencari yang wajib. Yes. Yang kedua, la yakmalu al-imanu wa yatimmu hatta yuhibba al-muslimu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna iman seorang muslim sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ini terjemahan yang tepat. Adapun terjemahan dia mencintai saudaranya sama dengan dia mencintai dirinya sendiri, maka ini mustahil, muskil. Ini tidak tepat dan ini keliru. Ya, karena orang tidak bisa mencintai orang lain sama dengan dia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana pengakuan Umar yang hidup Umar kan tidak sanggup. Ya, kepada Nabi padahal. Ya, hanya Nabi tarakan untuk diri beliau. Ada orang Umar lebih mencintai dirinya daripada istrinya, Nabi tidak tahu. Umar lebih mencintai dirinya daripada kepada Abu Bakar, Nabi tidak tahu. Yang Nabi tarakan, Umar lebih mencintai dirinya daripada kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini Nabi salah. Maka selain kepada Nabi tidak mungkin kita mencintai saudara kita sama dengan kita mencintai diri kita sendiri. Ini tidak bisa. Tidak bisa. Fitrah manusia yang diajarkan oleh Allah, yang mengikuti sunnatullah, tidak akan berjalan seperti ini. Maka yang benar, dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Untuk dirinya yang dia sukai apa? Harta, naik pangkat, badan sehat, dagangan, lari. Ini semua dia juga sukai untuk saudaranya. Ada saudaranya yang sehat, dia senang. Saudaranya naik pangkat, dia senang. Saudaranya dagangannya lari, dia senang. Bukan meriang. Ya. Nah, ini ujian bagi para pedagang. Sama-sama pedagang. Ya, yang sudah terlaris, ya, tentu ini kalau lurus dengan ayat hadis ini, ya, dia senang. Ya. Kalau saya laris senang, dia laris, ya saya juga laris senang. Ya, ini sepele barangkali, tapi ini pun berat. Ini pun berat barangkali. Apalagi mencintai saudaranya sama dengan dia mencintai dirinya, ini lebih sulit lagi dan tidak mungkin. Nah, kalau yang tadi, ya. Ya, insya Allah bisa, walaupun sulit barangkali. Ya, biasanya yang bersaingan, sama-sama pedagang, sama-sama pegawai di tempat tersebut, ya, golongannya sama dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara sama muslim, gitu ya. Yang ketiga. ifsa'us salami min a'zami asbabis sa'adah. Menyebarkan salam ini adalah asbab terbesar untuk saling merebutkan hati, saling mencintai. Kita harus percaya dengan sabda Nabi ini, walaupun kita belum bisa merasakan barangkali, karena wajib kita meyakini semua sabda Nabi. Sebarkan salam. Ya, apa ada yang lain? Ada saling menghadiahi, memberikan hadiah. Berikanlah hadiah. Insyaallah saling mencintai. Yes. Ada cara lain yang hak saling membantu, saling memperhatikan, ini pun boleh dilakukan. Yes. Tapi kata beliau, ini min a'zami asbabis sa'adah, di antara asbab-asbab terbesar untuk saling mencintai, yaitu menyebarkan salam. Yes. Jadi ini ucapan Nabi ketika pertama kali beliau masuk ke Madinah. Abdussalam. Karena beliau tahu bahwa di Madinah hari itu ada orang-orang musyrik, ada orang-orang Yahudi dari Israel, ada orang-orang yang sudah masuk Islam. Nabi belum masuk ke Madinah, tapi dakwah Islam sudah sampai ke Madinah. Dan banyak orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam sebelum Nabi datang ke Madinah. Hijrah. Nah, maka beliau ucapkan secara umum, Abdussalam, sebarkan salam. Dan ini yang didengar pertama kali oleh Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang akhirnya masuk Islam. Komentar pertama Abdullah bin Salam pertama kali melihat wajah Nabi, sebelum itu belum pernah lihat. Dengar namanya sudah setiap hari barangkali menjadi buah bibir, nama Muhammad Rasulullah, ya, Jaziratul Arab. Ya, walaupun belum ada alat komunikasi, koran dan seterusnya, tapi menjadi buah bibir ucapan masyarakat, ya, melalui kafilah dagang, cerita, ya, ada seseorang yang mengaku sebagai Nabi, utusan Allah, ada. Abdullah bin Salam mendengar nama Muhammad Rasulullah, sering belum lihat wajahnya. Nah, pertama kali melihat wajah Nabi, Abdullah bin Salam si Yahudi mengatakan, aku melihat wajah Muhammad Rasul itu adalah wajah yang tidak ada mengandung kebohongan. Yes, ini ucapan ini sampai kepada Nabi dan Nabi membenarkan. Yes, maka para imam mengambil kesimpulan bahwa kebenaran seseorang, yes, keimanan seseorang kadang terpancar di wajah. Yes, tapi ini tidak hulu seperti orang-orang sufi berlebih-lebihan. Yes, wajahnya saja dipercaya. Mau sholatnya kayak apa, mau wudunya kayak apa, wajahnya yang penting wajah berseri-seri. Yes, tentu ini keliru, hulu. Yes. Wa huwa an turkiyat salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan menyebarkan salam ini adalah kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Tentu yang dimaksud umumnya kaum muslimin di perkampungan muslim, di negeri muslim. Ya, Indonesia negeri muslim. Kita ketemu orang, sapam, ya, di kantor-kantor, berikan salam. Ya. Walaupun kita tidak tahu dia muslim atau bukan, ya, umumnya, ya, muslim. Sebab kecuali kita di Jepang, di Amerika, ya jangan. Ya, ini di Indonesia, di Malaysia, di Mesir, di Saudi, apalagi sebarkan salam. Ya, walaupun kita tidak kenal mereka. Kemudian, assalamu la yulqa illa ala muslim. Salam ini tidak disampaikan, tidak diberikan kecuali kepada sesama muslim. Yes, mana hadisnya? Yes, di hadis di atas. Mana sahih dari kesimpulan Syaikhulim bahwa salam itu hanya untuk sesama muslim. Iya, bainakum. Bainakum. Aqsid salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Kalian siapa? Umat Rasulullah sallallahu alaihi tidak non-muslim. Maka memberikan salam terlebih dahulu kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani, kepada Buddha Hindu. Ya. Ada pun menjawabnya, ini khilaf pada ulama. Khilaf pada ulama. Ketika orang Yahudi atau Nasrani memberikan salam dengan syarat salamnya benar, faqih, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab atau tidak, ini khilaf pada ulama. Yang tidak boleh dijawab atau yang menjawab dengan wa'alaikum, ini salam yang dipelacakan sebagaimana salamnya orang Yahudi kepada Nabi di hadapan Aisyah, bukan assalamualaikum tapi iya assalamualaikum dipelacakan. Selaka bagi engkau. Ya. Nah, Nabi mengajarkan kepada Aisyah ketika Aisyah marah-marah, ya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, cukup jawab wa'alaikum. Ya, kamu juga. Cukup wa'alaikum. Kalau engkau mengucapkan aku celaka, wa'alaikum, kamu juga. Ya, wa'alaikum. Bagaimana kalau salamnya itu fasih, ini jelas pada ulama. Ya. Tadi Ibn Abbas termasuk yang berpendapat boleh membolehkan. Karena yang tidak boleh adalah doa ampunan untuk orang kafir. Adapun doa keselamatan boleh. Assalamualaikum kan keselamatan. Ya, keselamatan. Boleh. Ada orang kafir yang sakit. Ya, lalu kita berdoa ya Allah sembuhkan dia. Ya. Boleh tidak? Boleh. Mudah-mudahan dengan sembuh dia masuk Islam. Ya. Atau dia orang kafir yang membahayakan Islam, ya Allah matikanlah dia saja ya Allah. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Ya, mendoakan buruk kepada orang kafir, mendoakan kematian kepada orang kafir, ahli bidah yang memusuhi Islam, menghina ajaran Islam. Boleh. Boleh. Hadisnya sudah lewat kita bahas. Ya, di bab muhafadzatu ala sunnah, perintah untuk menjaga sunnah, yaitu ketika ada orang yang tidak mau makan dengan tangan kanan. Ya. Nabi katakan kul biyamini, makan dengan tangan kananmu, jangan dengan tangan kirimu. Dia bilang enggak bisa. Aku enggak bisa ya Rasul, sudah kebiasaan. Nah, didoakan buruk lah Nabi. Didoakan dulu. Ya. Dan dia tidak bisa mengangkat tangannya kala itu. Tidak bisa mengangkat tangannya untuk mengambil makanan, memasukkan ke mulut. Karena doa buruk dari Nabi. Nah, para imam mengeluarkan fawaid bahwa boleh mendoakan buruk kepada ahlul fajr, ahlul ma'asi, ahlul bidah. Apalagi orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Yes. Kemudian hirsul islami ala tamasukil mujtama wa tarafil dunia. Islam menganjurkan agar masyarakat ini bersatu, masyarakat ini saling mencintai, bangunan ini menjadi pokok rapi, jangan bercerai-berai. Masyarakat kaum muslimin saling mencintai, ya, saling mengasihi. Ini disukai oleh Islam. Ini perintah Allah Rabbul Alamin. Jangan saling bercerai-berai. Biar saling mencintai, maka sebarkan salam. Saling memberikan hadiah. Jangan melakukan sesuatu yang mendatangkan kebencian. Ya, sebab kalau itu dilakukan, maka tidak akan saling mencintai lagi. Yang terakhir, irsadul alim li julasatihi wa ashabi ila ma yanfa'uhum wa yudkhiluhum al-jannah. Anjuran seorang alim, seorang yang berilmu, kepada teman-teman duduknya, teman-teman dekatnya, para sahabatnya, untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi mereka. Orang alim seperti ini, ya, orang alim seperti ini, ahli ibadah tidak seperti ini. Berbeda dengan orang alim. Orang alim memberikan petunjuk agar teman dekatnya bersemangat untuk mencari ilmu, melakukan apa yang bermanfaat dan yang menyebabkan mereka masuk surga. Ya, adapun yang menyebabkan mereka semangat untuk meraih dunia, bekerja, maka tidak harus orang alim. Ya, orang yang tidak alim terhadap ilmu agama ini, mereka menasihati teman dekatnya, murid-muridnya agar semangat untuk bekerja, semangat cari duit, maka ini bagus. Tapi hanya orang alimlah yang mengajak mereka untuk melakukan hal-hal yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Karena ini tidak ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, mereka tidak akan sampai ke surga. Nah, beda dengan ahli ibadah. Dikiranya sampai ke surga, padahal tidak. Mereka ajak apa? Zikir, wirid, berjamaah. Mereka mengajak apa? Tahlilah, maulid Nabi. Yang mereka menyangka ini bisa menyampaikan mereka ke dalam surga. Ya, padahal tidak. Nah, ini bukan orang alim. Ini orang syiah. Ya. Kemudian hadis 379 sudah pernah kita baca, ya, juga dari Abu Hurairah, ya, bahwa ada seorang laki-laki yang menziarahi, yang mengunjungi saudaranya di satu perkampungan. Kemudian di tengah jalan dia dihadang oleh malaikat yang menampakkan diri sebagai manusia. Malaikat ini bertanya kepada orang tersebut, hendak kemana? Oh, saya akan mengunjungi saudara saya. Apakah engkau punya kepentingan sehingga engkau datang ke saudaramu itu? Ya, uang misalnya, jabatan misalnya. Dijawablah. Hanya aku cinta kepada dia karena Allah. Aku cinta kepada dia karena Allah, karena dia soleh, karena dia berilmu, dia mengajak kepada kebenaran misalnya. Ya. Nah, lalu malaikat itu mengatakan, aku adalah Rasul Allah. Ya. Inna Allah qad ahabbaka kama ahabbathu bi. Ya, sungguh Allah telah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Ya, kita tidak baca qawaidnya, qawaidnya sudah kita baca. Mari kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa rasulullah wa alhamdulillah.